kuwi le, lak jurusmu ki apik, ilmumu ki oke. Kuwi kudune apa? Kaya watu sing dibuat ning kali. Watu kuwi dasare abot. Arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kampas. Kampas kuwi dasare enteng. Arep digelep-gelepke kaya ngapa tetep nyemplung. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kayen ono isine arep didangak-dangak ke kaya ngapa tetep dungklok. Lah ora ono isine arep didungkluk-dungkluk ke kaya ngapa tetep dangak. Jadi lah awak mungkin ditantang wong dan lain sebagainya. Ojo mau tangani dhisik santai bae. Kowe arep dielek-elek kaya ngapa ora usah nesu. Duit 100.000 lho le tak kandani. Arep diidak-idak kaya ngapa nilaine tetep. Uang kuwi le lak jurusmu ki apik, ilmumu ki oke. Kowe kudune apa? Kaya watu sing dibuat ning kali. Watu kuwi dasare abot. Arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kampas. Kampas kuwi dasare enteng. Arep digelep-gelepke kaya ngapa tetep nyemplung. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kayen ono isine arep didangak-dangak ke kaya ngapa tetep dungkluk. Lah ora ono isine arep didungkluk-dungkluk ke kaya ngapa tetep dangak. Jadi lah awak mungkin ditantang wong dan lain sebagainya. Aja mau tangani dhisik santai bae. Kowe arep dielek-elek kaya ngapa ora usah nesu. Duit 100.000 lho le tak kandani. Arep di